Kenapa sih kamu suka nonton SpongeBob SquarePants? SpongeBob itu lucu dan gemesin. Usil. Dikit-dikit lucu, dikit-dikit enggak. Karena SpongeBob itu warnanya kuning. Saya suka warna kuning. Suka SpongeBob karena rumahnya nanas. Gemesin kayak aku. Kita semua sayang SpongeBob. Tonton terus SpongeBob di sini ya. Cuma di Nick, di Global TV Seru.